Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Di antara yang ditanbih, dan ini pernah kita sampaikan, bahwa hal-hal yang sering diulang terutama oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengulang di dalam penyampaiannya, itu menunjukkan tentang ahamiyahnya, menunjukkan tentang pentingnya kedudukan apa yang beliau sampaikan. Maka dengan kaidah ini kita tahu betapa tingginya kedudukan isi dan kandungan makna dari khutbatul hajah. Karena sebagaimana kita tahu bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidaklah beliau memulai nasihat-nasihat beliau, khutbah-khutbah beliau, kecuali dengan membaca khutbatul hajah. Dari innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh sampai kemudian beberapa ayat di dalam Al-Qur'an yang beliau sampaikan, juga ucapan beliau sendiri, hadis Fa'inna asraqal hadithi kitabullah, yang itu diriwayatkan dengan beberapa lafad, ada perbedaan lafad tetapi secara maknanya sama. Di antara ayat yang beliau sampaikan dalam khutbatul hajah, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Haqqa tuqatih yakni dengan sebenar-benar takwa, dengan takwa yang hakiki. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan sampai kalian mati kecuali muslimun, tetap kokoh di atas Islam. Ayat ini tentunya ya, memberikan target motivasi kepada kita semua untuk tetap berusaha istiqomah ya. untuk tetap berusaha istiqomah. Memang yang namanya istiqomah, ya kelurusan hati, kelurusan agama, kelurusan manhaj, aqidah seseorang itu adalah fadlun minallah, karunia, anugerah semata dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan asbab, memberikan jalan-jalan untuk bisa meraih istiqomah tersebut. Yang pada puncaknya istiqomah itu akan berbuah husnul khotimah, baik di dalam pengakhiran hayat dia. Sebagaimana di ayat ini, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kalian mati kecuali kalian tetap kokoh di atas Islam. Tentunya Islam yang dimaksud pun Islam sesuai dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka di antara sebab husnul khatimah itu tadi, kita berusaha selain berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, berusaha untuk bertakwa kepada Allah. Dan takwa itu tidak main-main, karena Allah mengatakan ittaqullah haqqa tuqatih. Bertakwalah kalian kepada Allah haqqa tuqatih, sampai ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala haqqa tuqatih, dengan takwa yang hakiki, dengan takwa yang sebenarnya. Ketakwaan fisirri wal alam, Rasulullah sallallahu, takwa baik dia dalam keadaan sendiri maupun takwa ketika dia fil alam, yakni dalam kondisi dilihat oleh orang banyak, oleh orang lain. Lalu kita akui takwa yang kedua, yakni fil alam, dilihat orang itu lebih mudah untuk diwujudkan daripada ketakwaan di saat kita sendiri. Tentunya itu perkara yang lebih mudah. Maka kalau kita menyadari bahwa mewujudkan takwa, melaksanakan takwa kepada Allah dalam kondisi di lingkungan gitu, yakni di depan orang banyak, itu lebih mudah. Ya. Kalau kita dalam kondisi seperti itu, ya jangan sering-sering sendirian. Jangan sering-sering sendirian. Datangilah taman-taman surga yang ada di muka bumi. Ya. Majelis-majelis ilmu, majelis ta'lim, ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taman surga loh ini. Ya. Betapa pengennya orang itu mengunjungi taman-taman hiburan yang terkenal, sampai pun ke luar negeri pun akan dia tempuh, hanya untuk menyenangkan hatinya yang kesenangan taman dunia seperti itu sesaat semata. Kita dengar di antara mereka ada yang berrekreasi ke luar negeri hanya untuk ke taman hiburan, mengeluarkan duit yang sedemikian banyak mereka habiskan, mereka hamburkan untuk piknik ke taman hiburan di luar negeri yang belum tentu seindah bayangan itu pun. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitakan kepada kita ada taman-taman surga yang ada di muka bumi ini. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Idza marartum bi riyadil jannati farta'u." Kalau kalian melewati Biryadil Jannah, dengan taman-taman surga, melewati taman-taman surga, fartau, maka singgahlah. Maka singgahlah. Qila ya Rasulullah wa ma Riyadul Jannah. Ada yang bertanya, wahai Rasulullah, apa itu Riyadul Jannah? taman-taman surga begitu. Qala hilaqu dzikr, itu adalah halaqah-halaqah zikir. Halaqah zikir itu yang dimaksud dibacakan di situ ayat Al-Qur'an, dibacakan di situ hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah ya penyebutan az-zikr yang ada di dalam Al-Qur'an. Fa inna lillahi malaikatan sayyihin. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki malaikat. Malaikat itu kalau di bahasa Arab itu sebenarnya sudah jamak begitu. Tapi kita di bahasa Indonesia menjadi tunggal. Jadi kalau kita terjemahkan malaikat-malaikat ya, padahal malaikat itu sudah jamak ya, tunggalnya malak. Allah itu memiliki para malaikat sayyihina fil ard. Sayyihin yakni berkeliling ya, di muka bumi. Memiliki para malaikat yang berkeliling di muka bumi. Nah, ketika ada salah seorang dari mereka yang mendapati halaqah zikir, halaqah zikir sekali lagi seperti tadi, majelis ilmu, majelis ta'lim, qala, mereka atau malaikat ini berkata kepada yang lain, halumu ila hajatiku, kemarilah kalian, ini yang kalian cari. Hajah kalian berkeliling di muka bumi ini kan mencari yang seperti ini, majelis ta'lim, majelis ilmu. Fa idza ja'u haffu ila sama'id dunya atau hatta sama'id dunya atau sama'id dunya. Ketika para malaikat itu tadi datang ke majelis-majelis ilmu tadi, hafuhum, mereka ya menaungi ya, menaungi sampai ke atas, sampai ke langit dunia, sampai ke langit dunia. Itu diantara keutamaan ya, diantara keutamaan dari majelis ilmu ya, sampai Allah Subhanahu wa taala mengutus para malaikat yang khusus untuk menaungi orang-orang yang hadir di majelis ilmu, majelis yang di situ dibacakan ayat dari kitab Allah, yang di situ dibacakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, seperti tadi kita katakan, kalau kita ini merasa bahwa ya, di antara kelemahan kita adalah susah untuk menerapkan takwa kepada Allah ketika sendirian, maka cobalah isi umur kita ya, banyak tidak sendiri. Dengan apa? Seperti ini misalnya, datang ke sholat berjamaah begitu. Nanti kalaupun antara maghrib dan isya itu waktunya pendek, maka baca Quran di masjid. Karena kalau di masjid itu istima'ul muslimin, tempat berkumpulnya kaum muslimin, sehingga kita akan lebih mudah untuk bertakwa. Kita akan lebih mudah untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mungkin kalau kita seandainya pulang, belum tentu kita jadi baca Al-Quran ya. Tapi ketika kita kemudian tetap tinggal di masjid ya, kita bisa manfaatkan umur kita saat itu, manfaatkan umur kita saat itu untuk membaca Al-Quran, membaca kalamullah ya. Berpahala. Bahkan kalau kita di masjid pondok ya, sering ada taklim antara maghrib sampai isya. Suasana yang, karena mungkin kita halusun nasalafiyin itu sekarang sudah sangat terbiasa dengan suasana seperti itu ya. Sampai mungkin terkadang lupa bahwa itu adalah nikmat yang besar. Baru tersadar di saat nikmat itu terkurangi atau bahkan terhalangi. Sakit, gak bisa hadir sholat berjamaah, sakit, gak bisa hadir taklim dalam waktu yang lama, itu mungkin baru tersadar, ya Allah ternyata kemarin pas sehat itu nikmat ya. Ya, antara maghrib sampai isya bisa duduk taklim, kalau tidak ada taklim ya baca Quran di masjid, bahagia. Nikmat yang sebagian asatidah kita sudah cerita begitu, hal-hal seperti itu banyak dirindukan dan diidam-idamkan oleh saudara-saudara kita Ahlussunnah wal Jamaah di tempat yang lain. Kalau lihat kita iri mereka itu, nyaman sekali ya. Ngaji Ahlussunnah di sana, ngaji Salafi di sana, kenapa? Taklimnya buahnya kan begitu. Punya masjid, punya pondok ya. Nikmat sekali. Tapi kita-kita terkadang ya, ini untuk muhasabah saja, kita-kita terkadang yang sudah terbiasa dengan kenikmatan itu jadi tidak merasa bahwa itu adalah satu kenikmatan yang harus kita syukuri, yang harusnya kita berusaha untuk menjaganya. Maka di antara fokus kita sekarang ini ya, di sisa usia, sisa umur yang Allah Subhanahu wa taala berikan adalah fokus bagaimana menghabiskan banyak waktu di umur kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbaiki saja apa yang tersisa ini, maka dengan itu Allah akan mengampuni segala hal yang sudah berlalu dan apa yang akan tersisa. Tapi kalau seseorang dia justru di sisa umurnya memperjelek amalannya, maka Allah akan ancam dia dengan hukuman terhadap apa yang dia lakukan di sisa umur dan yang sebelumnya. Maka fokus dan inti kita itu adalah memandang ke depan ya. Perbaiki ya. Banyak bertobat, banyak memperbaiki amalan ya. Memperbaiki akidah dan keyakinan, dan itu yang paling pentingnya. Maka dengan itu Allah akan berikan kebaikan di sisa umur kita dan akan mengampuni ya, kalau ada kesalahan, serta mengampuni umur yang sudah lewat. Tapi sekali lagi kalau sebaliknya seseorang di sisa umurnya dia justru memperjelek amalannya, maka Allah ancam dengan hukuman terhadap kesalahan di sisa umurnya dan di umur dia yang sebelumnya. Sebagaimana hal tersebut diriwayatkan dari Al-Imam Al-Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala. Nah, di antara usaha kita untuk memperbaiki keislaman kita, memperbaiki agama kita, adalah dengan memberikan ketaatan yang nyata ya, memberikan ketaatan yang hakiki pula terhadap apa yang dituntunkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat para sahabat itu ketika mendengar sesuatu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka kerjakan begitu saja. Tidak ada pertanyaan kesana dan kemari. Tidak ada pertanyaan yang meragukan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. ya. Apa yang Nabi sampaikan, kerjakan. Bahkan terkadang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan bimbingan itu dengan ta'rid. Dengan ta'rid itu menyampaikan kalimat itu tidak secara langsung. Tetapi para sahabat kemudian ya, memahami apa yang beliau maksudkan. Bahkan terkadang dengan mereka sekedar melihat wajah Rasulullah SAW, melihat perubahan pada wajah Rasulullah SAW, mereka pun tanggap begitu. Demikian ya. Syiddatul ittiba', syiddatul mutaba'ah ya. Kekuatan dari mutaba'ah para sahabat ya, kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Ketika datang kaum dari suku Mudhar ya, mutaqallidi as-suyuf gitu. Dan kondisi mereka menenteng pedang-pedang mereka, pakaiannya kusut, tampak kefakiran. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam ya, kemudian mengatakan kepada para sahabatnya dan memberikan targhib kepada mereka untuk bersedekah. Ja'a rajulun bisurah atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, datang seseorang dengan membawa kantong. Kantong ya, kantong kalau dulu, zaman dulu mungkin kita kenal seperti kantong gandum, tahu ya? Enggak tahu kalau di sini apa namanya. Ada kantong kain gitu, kemudian ada talinya di atas itu. Ditarik itu. Ya. Karena biasanya itu digunakan untuk wadah makanan. Maka kemudian mendengar itu, sahabat tanggap, ini maksudnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mentarget kita untuk bersedekah kepada orang-orang tersebut. Datang seseorang membawa apa yang dia punya, dia tampakkan kepada yang lain. Setelah itu kemudian yang lain mengikutinya, sampai kemudian menumpuk banyak dan terlihat perubahan dari wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bergembira dengannya. Sampai beliau kemudian mengatakan, man sanna fil islami sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha la yanqusu dzalika min ujurihim syai. Barang siapa yang dia memulai ya, melakukan sunnah yang baik, perbuatan yang baik di dalam Islam, falahu ajruha, maka dia akan mendapatkan pahalanya, pahala perbuatan dia sendiri. Wa ajru man amila biha, dan pahala orang-orang yang akan menirunya setelahnya. Tak peduli berapa jumlah orang yang akan mengikuti dia, dia juga dapat bagian pahalanya. Karena dia mendapatkan pahala mencontohkannya, memulainya. Nah, di saat seperti ini kita pernah bahas di dalam masalah riya. Ini riya yang diperbolehkan ya, orang sengaja menunjukkan amalannya bukan karena pamer ya, tapi karena agar ditiru oleh saudara-saudaranya kaum muslimin yang lainnya. Nah, jadi para sahabat begitu mereka, dan kita tahu kondisi para sahabat seperti apa sih ekonominya gitu. Hadis yang terkenal, Abu Bakar radhiyallahu anhu saja keluar rumah tidak ada yang mengeluarkan dia kecuali karena apa? Lapar. Kalau kita kan karena enggak ada lauk kan gitu. Ya. Kok keluar iya mau cari makan. Di rumah enggak ada lauk. Kan bukan karena enggak ada lauk, memang enggak ada makanan di rumahnya. Ya. Atau mungkin keluar karena enggak cocok sama masakan istrinya, paling itu. Tapi ketika itu memang benar-benar tidak ada makanan. Umar radhiyallahu anhu keluar, tidak ada yang mengeluarkannya juga kecuali karena rasa lapar. Dan mereka berdua didahului oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada yang mengeluarkan beliau kecuali karena rasa lapar. Tiga orang. Yang pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdhalul khalq, afdhalul bashar, manusia yang paling mulia. Ya, bayangkan ini, manusia yang paling mulia ya, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sayyidu waladi Adam, pemimpinnya manusia, anak keturunan Adam, keluar rumah karena lapar. Ya, keluar rumah karena lapar. Kemudian orang yang terbaik, bahkan dua orang yang terbaik di kalangan umat ini setelah nabinya, siapa? Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhu, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ini dua orang dalam kondisi masih hidup di dunia sudah mendapatkan jaminan surga. Bayangkan, masih hidup orangnya di dunia tapi sudah mendapatkan jaminan surga dari Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Keluar rumah karena lapar. Ya. Tapi mereka orang yang dimuliakan dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, di antara syiddatu al-ittiba atau syiddatul mutaba'ah, bagaimana tingginya mutaba'ah, sikap mengikuti dan mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah hadis yang akan kita baca. Kata Al-Hafidz Al-Munziri rahimahullah, wa an 'Abis ibn Rabi'ah qala, dari Abis bin Rabi'ah rahimahullah, dia mengatakan, ra'aitu Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, aku melihat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, yuqabbilu al-hajara, yakni al-aswad. Umar sedang mencium hajar aswad. Hajar itu artinya batu, aswad artinya hitam. Berarti kalau hajar aswad, batu yang berwarna hitam yang ada di Ka'bah. Wa yaqulu, tapi ketika mencium hajar aswad itu, Umar bin Khattab mengatakan, inni la'alamu annaka hajarun la tadurru wa la tanfa'u walaula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu kama qabbaltuka. Umar itu berkata, ya, inilah alam, sungguh aku itu benar-benar tahu, anda kahajarun la tadurru wa la tanfa, kamu itu sekedar batu, tidak bisa memberi madarat, bahaya, juga tidak bisa memberi manfaat. Dan kalau seandainya bukan karena aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menciummu, aku pun tidak akan menciummu. Ini kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Riwayat Bukhari wa Muslim wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i. Ya. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, An-Nasa'i dan At-Tirmidzi. Nah. Di sini kita lihat ya, bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mencontohkan mutaba'ah. Yang namanya mutaba'ah, ya, mengikuti sunnah dan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu harus didahulukan di depan logika. Kalau logikanya, ya, untuk apa kita nyium batu, kan begitu. Ya. Tetapi urusannya bukan karena batunya ini, ya, tapi karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencontohkan mencium al-hajarul aswad. Maka Umar mengajari, ya, atau menunjukkan bahwa perbuatan dia mencium al-hajarul aswad itu bukan karena batunya. Dia mungkin punya kekuatan, ya, tersembunyi atau apalah, bukan itu. Tapi semata-mata karena melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula hal-hal yang lainnya, semisal tawaf mengitari Ka'bah, ya, Jadi bukan karena zat Ka'bahnya, ya, tetapi karena perintah dari Allah Subhanahu wa taala, wal yatawafu bil baitil atiq, dan hendaknya mereka, ini lamul amr ya, untuk perintah, hendaknya mereka tawaf bil baitil atiq. Bil baitil atiq itu rumah yang lama, karena memang Ka'bah ini dibangun oleh Ibrahim dan Ismail alaihimassalam. Begitu. Jadi karena Allah memerintahkan kita untuk tawaf di Ka'bah, maka kita tawaf di Ka'bah. Bukan karena sekali lagi zat Ka'bahnya. Apalagi dikatakan menyembah Ka'bah, la. Apalagi dikatakan menyembah batu, tidak. Di antara faedah dari ucapan Umar bin Khattab ini menunjukkan bahwa kaum muslimin itu tidak menyembah Hajar Aswad sebagaimana tuduhan mereka, ya. Orang-orang yang hendak menyerang Islam, di antaranya dari kalangan Ahlul Kitab Nasara, ya. Mereka hendak mempertahankan diri ketika menyembah patung salib dengan mengatakan itu kaum muslimin juga menyembah batu. Kaum muslimin menyembah Hajar Aswad, kaum muslimin menyembah Ka'bah. Lah, bukan itu. Ya, ini buktinya. Ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Itu bantahan bagi mereka. Kenapa kita sholat kemudian menuju ke Al-Masjidil Haram, ya? Karena Allah Subhanahu wa taala, ya, menentukan arah kita ke sana, ke arah Ka'bah, ke arah Al-Masjidil Haram. Fawallu wujuhakum syatral Masjidil Haram. Ya, dimanapun kalian berada, maka arahkan wajah-wajah kalian ketika sholat itu ke Al-Masjidil Haram. Nah, di situ ada Ka'bah. Adapun hikmahnya tentu ada, ya. Kaum muslimin dimanapun kita dapati, mereka sholatnya arahnya satu, ke Ka'bah. Tidak seperti mereka tadi yang menyerang kita, enggak punya kiblat. Ada yang ngadep ke sana, ada yang ngadep ke sana, ya. Beda sekte, beda aliran, beda lagi, ya, arahnya. Berbeda dengan kaum muslimin. Maka kalau kita baca kalamnya ulama, ya, itu diantara maknanya man sholla sholatana gitu. Watawajjaha qiblatana gitu. Barang siapa yang dia sholat seperti sholat kita, dan dia mengarah di dalam sholatnya ke kiblat kita, bahwa muslim, maka dia muslim. Jadi ada satu hal yang mengumpulkan dan menyatukan kaum muslimin. Di antaranya adalah arah kiblat. Faedah berikutnya dari asar ini asar yang terkenal kalau kita baca di kitab-kitab, ya, ulama tentang sunnah, tentang ittiba. Ya. Nah, kita beberapa kita dapati asar ini. Faedah berikutnya bahwa Al-Hajarul Aswad yang dia merupakan batu dari mana? Dari surga. Kita tidak keramatkan. Kita tidak meyakini ada kekuatan tersembunyi, ada mistisnya. Padahal dia jelas-jelas batu dari surga. Maka apalagi batu-batu yang lainnya. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam Sunan At-Tirmidzi, ya, ada hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nazala al-hajarul aswadu minal jannah asyaddu bayadun minal laban fasawwadathu khataya bani adam. Hajar Aswad itu, batu hitam itu, dulu turun dari jannah, dulu turun dari surga. Asyaddu bayadun minal laban, yang ketika turunnya itu lebih putih dibandingkan susu. Bayangkan. Kalau sekarang warnanya apa, Pak? Hitam kan? Dulu itu awalnya ketika turun dari surga itu lebih putih dibandingkan susu. Fasawwadathu khotoya bani Adam. Maka kemudian dia dihitamkan oleh dosa-dosa anak Adam, dosa-dosa manusia. Oleh dosa-dosa manusia. Ada satu faedah yang disebutkan di syarah hadis ini. Ya. Hajar Aswad, batu dia. Al-Hajaru As-Solid, kalau di bahasa Arab itu Al-Hajar As-Solid, batu yang sangat keras. Jadi solid di bahasa Indonesia itu dari bahasa Arab. Solid itu. Ya. Solid. Pakai dal juga pakai di. Solid. Sekeras itu, ya, sekeras itu dia bisa terpengaruh oleh dosa manusia. Apalagi hati kita. Begitu. Salam, berhati-hati sekali dari dosa, karena di antara ibrohnya, ya, di antara ibrohnya ada di antara orang yang mereka, ya namanya orang cuman akal-akalan, mengatakan kenapa kalau dia hitam karena dosa manusia kok tidak memutih karena ketaatan yang dilakukan manusia, paham ya? Ini pertanyaan macam apa ini? Nah, bisa jadi saya sampaikan seperti ini, kalau bisa jadi nanti ada orang yang juga seperti itu, ya, menunjukkan seolah dia orang yang cerdas kan gitu. Kalau bisa membingungkan orang itu kan dikira dia cerdas. Kenapa kalau Hajar Aswad itu menghitam karena dosa manusia, kenapa tidak memutih karena amal ketaatan yang dilakukan oleh manusia? Paham ya? Harusnya kan logikanya kan begitu. Ya, maka dijawab oleh sebagian ulama dulu. Sudah ada jawabannya itu. Dikatakan apa? Allah Subhanahu wa taala menentukan dia tetap di atas warna hitam dan tidak memutih karena ketaatan manusia, karena untuk ibroh, untuk diambil pelajaran bahwa batu yang sedemikian keras saja bisa terpengaruh oleh dosa manusia, apalagi hati-hati manusia. Itu jawaban ulama dahulu. Subhanallah. Ya. Sesuai dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innal insana idza aznaba dzanban nukitat fi qalbihi nuqtatan sauda. Ya. Sesungguhnya seseorang itu kalau dia berbuat satu dosa, astagfirullah, maka akan dititik di hatinya dengan titik hitam. Itu. Akan dititik di hatinya dengan titik hitam. Gitu. Sampai nanti ketika dia bertobat, ya, akan hilang titik tersebut. Seperti cermin, kena noda langsung hapus, kena noda langsung hapus. Itu akan cepat bersihnya dan lebih mudah untuk dibersihkan. Ini pernah kita sampaikan. Ya. Jadi hati itu ibarat cermin. Kalau kita waspada ada debu sedikit, aduh ini ada debu sedikit ini, hapus. Waduh saya tadi dosa, jadi istighfar, astagfirullah. Lakukan sebab-sebab penghapus dosa. Innal hasanati yudhibunas sayiat. Ya. Kebaikan-kebaikan, ketaatan-ketaatan akan menghilangkan as-sayiat, kesalahan-kesalahan dan dosa. Maka mudah untuk membersihkan hati. Tapi kalau orang sifatnya masa bodoh, sifatnya cuek, ya, dosa satu demi satu dia lakukan tanpa mau bertobat, ah nanti saja, sama si muda, ya, tobat itu nanti kalau sudah tua, ya, ini kalimat lama kan sebenarnya, ya, Tidak sadarkah dia ketika sudah menghitam, cermin itu sudah mengerak istilahnya, itu akan susah untuk dibersihkan. Susah untuk dibersihkan. Maka segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian ya, hal yang terkait hikmah antara apa yang terjadi di Al-Hajarul Aswad dengan hati manusia. Sekali lagi, kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan fasawadathu khotoya bani Adam, Al-Hajarul Aswad itu tadinya putih kemudian dihitamkan oleh dosa dan kesalahan manusia, padahal dia batu yang sangat keras, maka apalagi hati, tentu dia akan sangat mudah terpengaruh dan dihitamkan oleh dosa pemiliknya. Tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertobatlah kepada Allah seluruhnya kalian orang-orang mukmin, agar kalian menjadi orang-orang yang menang dan beruntung. Menang, falah, mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentang masalah batu tadi kita sampaikan, kalau Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan Al-Hajarul Aswad yang turun dari surga saja la tadurru wa la tanfa, tidak bisa memberikan madarat dan tidak bisa memberikan manfaat, tadi kita sampaikan apalagi batu-batu yang ya diistilahkan kedudukannya di bawah Al-Hajarul Aswad, batu-batu bumi. Ini saja batu surga dulu, tapi tidak meyakini ada kekuatan tersendiri padanya. Enggak, batu ya batu sudah. Maka apalagi batu-batu yang di bawahnya. Ada sebagian hadis-hadis yang dipalsukan itu, sampai para ulama menghukumi dia maudhu. Ini palsu, ini bukan ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setelah diteliti sanadnya dan lain-lain. ini bukan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, mungkin dia ucapan penjual batu agar laris batunya. Apa diantaranya? Diantaranya adalah yang mereka riwayatkan, takhattamu bil aqiqi fa innahu yanfil faqra wal yumna ahaqqu biz zina. Kalian pakailah cincin batu akik karena dia akan mencegah dari kemiskinan, dan tangan kanan itu lebih berhak untuk dihiasi. Jadi maksudnya pakai cincin batu akik di tangan kanan ya, itu akan mencegah al-faqr, kefakiran gitu. Maudhu ini ya, palsu. Makanya kita katakan jangan-jangan dulu dari penjual batu akik agar laris akiknya begitu. Nah, juga diriwayatkan dengan lafaz yang lainnya bahwa kalau orang memakai cincin dengan batu akik itu, dia akan terbebaskan dari gundah gulana hati. Itu pun juga bukan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu bukan hadis. Itu bukan hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan lebih dasar dari itu. Ya, hanya mencontohkan saja. Terkadang bagi kita orang-orang Ahlus Sunnah ya geli begitu mendengarnya. Man shallah fi fasl aqiq fa innahu ka alfi salatin bi ghairihi. Dihikayatkan katanya, barang siapa yang dia sholat dengan memakai cincin akik, cincin batu akik, maka seolah seperti sholat 1000 kali lipat dibandingkan tanpa memakainya. Nah, ini kalau orang ya subhanallah menyaingi sholat di Masjid Nabawi ini. Kira-kira kalau antum jadi penjual batu akik mau disampaikan tidak ini? hakadha. Jadi seperti tadi ya. Kalaupun kita suka dengan batu akik karena dia indah, itu kan karena dia lain daripada batu yang lain, enggak seperti batu jalan kan gitu. Ya, indah bagus, enggak masalah. Tapi coba ucapkan sebagaimana ucapannya Umar bin Khattab tadi. Aku tahu kamu itu hanya sekedar batu. Ya. Tidak bisa memberikan madarat, tidak bisa memberikan manfaat gitu. Kamu itu batu. Selesai. Tidak dijadikan sebagai jimat atau yang lainnya. Bahkan sebagian, ya itu tadi subhanallah, sebagian batu akik itu memakai faf. Faf itu apanya, cincinnya gelapannya. Hah? Sebutannya watang gitu. Di baliknya itu ada pahatan gitu. Karena saya pernah melihat sendiri kali ini. Bahatannya itu apa? Bahatannya itu ayat kursi. Ya di cincinnya itu tadi, di fasnya itu tadi. Itu ada ayat kursi gitu. Itu kalau orang dia tidak terbimbing dengan akidah yang benar, ya tentunya akan ketika memakai itu merasa ada yang lain gitu kan. Ada kekuatan tenaga dalamnya itu. Ya subhanallah. Ya. Bahayanya kesesatan karena terkadang mereka berkedok dengan label islami. Ya. Berkedok dengan label islami. Pernah mungkin saya ceritakan pula, ada seseorang yang dia bertobat dari kesyirikan. Kita ngobrol, dia tuh cerita, saya itu Pak Ustaz katanya pernah mau dikasih ajian terbang loh Pak ya. Dan bukan pesulap ini, terbang dia. Tapi katanya ada maharnya gitu, untuk bisa terbang itu. Maharnya apa? Maharnya yang membuat dia kemudian gak jadi dan tersadar itu karena mendengar maharnya ini. Maharnya itu adalah naudzubillah, astagfirullah, mushaf itu dijadikan sandal, kemudian buang hajat di WC dengan memakai mushaf. Ini yang lebih mengerikan lagi, hendak diajarkan ketika dia ingin masuk sebagai pasukan pengaman di ormas Islam. Seperti itu. Sehingga dia kemudian ketika sekarang ya dia tahu, ya benar seperti itu. Akhirnya jinnya mau ngangkat dia ke atas. Karena dia sudah kafir kan. Ya. Al-istihza bil Quran yang seperti ini itu sesuatu yang daruri sifatnya. Ya, hatta orang awam pun yang mungkin tidak taklim, kalau ditanya kira-kira orang yang memakai mushaf untuk hal yang seperti ini, buang hajat seperti ini apa hukumnya gitu. Kafir tidak dia. Orang awam kaum muslimin pun akan marah ketika mendengar seperti ini. Nah. Ada. Juga diantara yang dia ceritakan bagaimana orang itu kebal peluru. Orang kebal peluru. Nah diantara yang menyamarkan mereka itu karena itu tadi dilabeli dengan label-label Islam itu tadi. Ada wirid-wiritannya. Ya. Kemudian ketika mau mengeluarkan ajiannya itu baca Al-Fatihah begitu. Baca ayat-ayat. Tapi ayatnya itu dibaca keras, lah di tengahnya itu disisipkan kalimat kufur dengan bacaan lirih. Lah hatta dia khatamkan dari Al-Fatihah sampai An-Nas, kalau di tengahnya ada bacaan kufur, ya gugur semua. Lain asyrakta la yahbatanna amaluk. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau kamu berbuat syirik maka akan gugur semua itu amalanmu, begitu. Jadi enggak ada enggak ada faedahnya dia baca ayat-ayat itu tadi. Pada intinya itu kalimat kufurnya ini, kalimat syiriknya ini. Ini yang terjadi di daerah saya. Wallah alam ya, mungkin ada miripnya gitu. Barangkali ada yang punya pengalaman. Nah, ada ya, banyak-banyak kita berusaha untuk istiqomah, banyak-banyak kita untuk berusaha mengikuti tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi kita contohkan bagaimana syiddahnya, yakni tingginya ittiba, ya, sikap mencontoh dari para sahabat terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita, kalaupun ya jelas kita tidak akan setara dengan para sahabat, siapa kita, siapa sahabat, tapi minimalnya kita meniru, ya, meniru mereka. Ya. Hada, wallahu a'lamu bishawab. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Faddalu barakallahu fiik.